Ibarat hati yang rusak, tak ada lagi kebaikan yang tersisa. Kekafiran menjadi pedoman nurani. Batin yang dirasa adalah dusta. Pantaskah kami menjadi ahli syurga jika dengki masih menghiasi hari? Sudikah kau menerima kami yang tak murni? Murni hanya mengharap ridomu. Terlihat lagi kejernihan hakiki. Kerusakan iman menjadi kebanggaan diri. Nikmati terima hanya sementara. Pantaskah kami menjadi ahli syurga jika dengki menghiasi hari? Sudikah kau menerima kami yang tak murni? Murni hanya mengharap ridomu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rzuqna في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وبالجنة رؤيته ومرافقته. Jika dengki masih menghiasi hari, sudikah kau